Mitra Bisnis, Jawa Pos menulis, DPR sedang menyiapkan revisi undang-undang tentang KPK yang nantinya KPK tidak boleh lagi menuntut dan menyadap. Ketua KPK Abraham Samad mengatakan, jika dua wewenang itu dipangkas, lebih baik KPK dibubarkan saja. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan mantan Menteri Keuangan, Fuad Bawazir. Pak Fuad, apa komentar Anda soal ini? Pertama, ada urgensinya untuk merevisi undang-undang KPK sekarang ini. Jadi buat apa merevisi? Nggak ada yang mendesak, yang itu juga bukan aspirasi masyarakat. Urgensinya nggak ada. Jadi nggak usah jotak-atik, hanya membuat DPR semakin terpuruk, rakyat semakin marah. Apalagi revisinya akan menggerus secara bertahap itu kewenangan KPK. Lebih tidak aspiratif lagi. Bahwa kita kecewa juga dengan KPK, misalnya kok belum berani menyelesaikan Bank Senturi yang jelas-jelas itu perampokan uang di siang hari bolong begitu ya. Ya kita memang kesal memaklumi, tapi tidak dengan cara menghancurkan KPK. Ini mungkin Senturi belum bisa kan karena orang-orang yang terlibat kuncinya masih pada berkuasa. Soal waktu saja. Begitu sudah nggak berkuasa juga itu kasus pasti akan diangkat. Akan dipersoalkan, nah asalnya orang terlibat akan dipenjarain lah itu, gitu kan. Saya juga kesel, Senturi nggak diangkat, nggak cepat-cepat di ini, malah yang ada KPK membentuk counter opinion. Ini kan bukan lembaga public opinion, ya kan, tapi lembaga untuk ini, tapi itu salah lain, itu bisa dibedain. Jadi intinya, ini akan melawan arus. Kalau itu, apalagi kalau pemerintah itu ikut setuju, berarti memang sama. Pemerintah dan DPR sama-sama berkonspirasi untuk melemahkan KPK. Kalau pemerintah bersikuku tidak bisa, DPR juga nggak bisa jalan. Gitu. Tapi kalau bisa saja, ini sebetulnya konspirasi, dua-duanya sepakat. Cuma DPR yang selalu ke depan, yang dikebuki babak belur DPR, pemerintah. Dan tegas pemerintah juga harus mengeluarkan sikapnya yang tegas, terbuka, disampaikan oleh Presiden. Karena ini menyangkut masalah penting. Kalau nggak ada juga, saya yakin tentunya ada kesepakatan. Kesepakatan cuman DPR yang dikedepankan. Nah, kita belum lihat. Karena nggak ada reaksi juga penentangan dari pemerintah. Yang tegas sikap pemerintah kayak apa gitu. Kalau pemerintah nggak jalan. Revisi itu, kalau mau menambah kewenangan, boleh lah. Biarin aja. Memang ini berat. Situasinya dihadapi. Misalnya, KPK suruh mengangkat penyidik-penyidiknya sendiri. Jangan dipersoalkan penyidik-penyidik KPK dengan alasan bukan polisi, bukan jaksa ini, itu segala. Ah, itu kan sebenarnya kalah-kalah. Kasih penyidik yang banyak begitu. Itu benar-benar mau bersemangat memberantas korupsi. Kalau cuma pura-pura atau ketakutan, ini. Jadi yang saya katakan, selain tidak setuju, tidak aspiratif, tidak ada urgensinya, sikap pemerintah belum jelas. Jadi kalau belum jelas, saya anggap bagian daripada upaya merevisi itu sendiri. Lalu Pak, pemerintah sempat mengatakan, alasan revisi Undang-Undang KPK ini bertujuan untuk mendorong agar KPK dikuatkan dengan pembuatan standar operasional prosedur yang jelas, dan agar bisa bersinergi dengan kepolisian dan kejaksaan untuk memberantas korupsi. Bagaimana Bapak menilainya? Nah, itu alasan mengada-ngada lah, itu orang bodoh juga tahu lah itu. Itu tinggal Kejaksaan Agung maupun kepolisian ya dikalahkan, itu kan bawahnya presiden dong menginstruksikan dan menugaskan. Kenapa itu tentang KPK misalnya, alasan itu ya, yang lemah jaksa polisi kok yang digebukin KPK gitu kan, maksud akal itu, alasannya kurang logis kalau seperti yang Anda katakan itu. Demikian mantan Menteri Keuangan Fuad Bawazir, saya Wendy Lim.